Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali saya Sandrina Malakiano menjumpai Anda dalam Tafsir Al-Misbah, mengenal Juz Amma bersama Ustadz Quraish Shihab. Pembahasan kali ini merupakan bagian kedua dari Surat Al-Mutaffifin. Kali ini Ustadz Quraish Shihab akan membahas tentang potret orang-orang mukmin saat menerima raport amal kebajikan saat mereka masih hidup. Ketika itu Allah telah memperlihatkan tempat singgah mereka, yaitu suasana surga Iliyin. Mereka akan menempati surga dengan setumpuk fasilitas yang tidak pernah mereka lihat waktu mereka masih hidup. Mereka juga menikmati minuman dan makanan yang serba lezat. Wajah mereka tampak dipenuhi oleh kecemerlangan nikmat Allah. Dari wajah mereka tampak keceriaan. Wajah mereka dipenuhi oleh rasa kegembiraan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Saudara-saudara, kita masih akan melanjutkan surah Al-Mutaffifin. Ayat-ayat yang lalu yang kita sudah terangkan berbicara tentang kerugian, kecelakaan yang menanti Al-Fujjar. Nah, kebiasaan Al-Quran, setiap selesai menjelaskan sesuatu, dia jelaskan lawannya. Setiap selesai menjelaskan kufur, dia jelaskan iman. Menjelaskan neraka, dia jelaskan sorga, atau sebaliknya. Menjelaskan orang jahat, dia jelaskan orang baik. Supaya pendengarnya mengambil perbandingan, mau jadi ini atau mau jadi itu, mau pilih neraka atau mau pilih sorga, mau pilih jadi orang baik atau mau pilih jadi orang jahat. Kalau inna kitab al-fujjari lafi sijjin, sekarang dinyatakan kala inna kitab al-abrari lafi illiyin. Kala itu kalimat sebelumnya, thumma innahum lasalul jahim, thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Para pendurhaka itu akan masuk ke neraka dan dikatakan kepada mereka, hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun, inilah siksa yang dulu waktu kamu hidup di dunia kamu tidak mengakuinya, kamu mendustakannya, kamu mengingkarinya. Kemudian dinyatakan kala inna kitab al-abrari lafi 'illiyin. Kala di sini maksudnya apa? Kala di sini maksudnya tidak, jangan duga cuma siksa ini yang kamu akan dapat. Bukankah sebelumnya dia katakan hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun, inilah yang dulu kamu dustakan? Itu menimbulkan kesan seakan-akan hanya itu siksa yang akan didapatnya. Maka kala menafikan dugaan mereka. Tidak, bukan cuma itu yang kamu dapat. Masih ada lagi sesudah ini yang akan kamu dapat. Nah, baru dinyatakan inna kitab al-abrari lafi illiyin. Sesungguhnya kitab amalan al-abrar, kita sudah pernah jelaskan apa itu al-abrar, orang-orang yang luas ketaatannya, jujur, tinggi tanggung jawabnya, taat kepada Allah dan sebagainya dan sebagainya. Inna kitab al-abrar lafi illiyin. Kalau ini tadi si jin di penjara atau dia ditulis dengan lumpur yang menggambarkan kehinaan, yang di sini fi'illiyin, di tingkat yang sangat tinggi. Illiyin itu bentuk jamak, ya kan? Illi jamak. Ini mengisyaratkan bahwa itu berarti ada tingkatan yang berbeda-beda. Walaupun semua tinggi, tetapi tingkatan tinggi ini berbeda-beda. Perbedaan ini ditentukan oleh perbedaan amalan, motivasi, sikap para orang-orang al-abrar, orang-orang yang berbuat kebajikan itu. Karena ada orang baiknya 100%, ya. Ada yang cuma 90%, ada yang semua orang baik, tetapi bertingkat-tingkat. Ini juga. Nah, kalau kita jelaskan dalam episode yang lalu bahwa si jin itu bisa berarti sijil, tempat di mana berkumpul di sana, raport dari orang-orang jahat dan sebagainya, maka illiyin ada yang memahaminya berkumpul di situ raport orang-orang yang baik. Nah, orang yang baik al-abrar ini di sana juga ada dia punya raport disimpan. Inna kitabal abrari lafi illiyin wa ma adraka ma illiyun. Apa yang menjadikan kau tahu? Kamu tidak tahu bagaimana hebatnya itu illiyin. Jangan duga bisa kau bayangkan dengan oleh pikiran kamu, karena dia sangat tinggi, tidak tergambar oleh kata-kata. Wa ma adraka ma illiyun, kitabun marqum, sama dengan yang kemarin kita jelaskan, kitabun marqum, suatu kitab yang tercatat di situ, yang tertulis di situ, yang tertandai di situ. Jadi kitabun marqum, saya tidak akan ulangi, yashhaduhul muqarrabun. Yashhad itu apa artinya? Disaksikan, penyaksian itu bisa penyaksian dengan mata kepala, bisa penyaksian dengan pikiran, dengan mata hati. Seorang saksi berkata, saya menyaksikan si A itu terbunuh dengan pistol ini. Dari mana kamu bersaksi? Dengan saya lihat dengan mata kepala saya. Ada lagi berkata, saya jadi saksi bahwa dia terbunuh dengan pistol ini. Kamu lihat dengan mata kepalamu? Tidak, saya lihat lubang ini menunjukkan bahwa itu adalah pelor, senjata yang digunakannya jenis ini. Jadi kesaksian itu bisa dengan mata kepala, bisa dengan pengetahuan. Yashhaduhul muqarrabun. Siapa al-muqarrabun yang dimaksud di sini? Malaikat-malaikat. Nah, jadi rapor kitab amalan orang-orang baik itu disaksikan oleh malaikat-malaikat yang dekat kepada Allah. Malaikat juga bertingkat-tingkat, ya kan? Disaksikan. Bisa juga diartikan bahwa raportnya itu diumumkan di khalayak ramai. Nanti kita ada baca di suratul Haqqah, suatu orang yang diberi kitabnya, dia begitu senang sampai dia katakan, "Ha'u miqra'u kitabiyah." Hey, coba lihat, ini saya punya raport, indah sekali, tidak ada merahnya. Ya. Itu karena gembiranya. Nah, di sini Al-Abrar dinyatakan oleh Allah bahwa kitab amalannya, rapornya itu disaksikan, diketahui, diumumkan di khalayak. Bukan di khalayak orang-orang kecil, tetapi di khalayak malaikat-malaikat yang dekat kepada Allah. Ini suatu penghormatan tersendiri, ya kan? Kalau diumumkan Anda lulus di kalangan teman-teman Anda, biasa-biasa aja. Tapi kalau diumumkan dalam suatu pesta di mana dihadiri oleh ini, kan itu lebih merupakan penghormatan. Itu yang dimaksud di sini. Yashhaduhul muqarrabun. Innal abrara lanfi na'im. Sesungguhnya al-abrar itu orang-orang yang banyak bakti kepada Allah itu hidup di dalam kenikmatan yang amat besar. Alal araik yanzurun. Ah, al-araik apa artinya? Araik itu artinya dipan, tempat duduk atau ranjang, tetapi ranjang itu berkelambu halus. Dia duduk di situ. Nah, saya ingin gambarkan dulu. Dulu masyarakat Arab itu sangat sederhana. Ya. Tidur boleh jadi di kain yang biasa. Kalau orang duduk di dipan berkelambu halus lagi, itu sudah sangat istimewa. Mungkin sekarang gambarannya ya biasa-biasa aja itu. Ya. Tetapi saya ingin katakan, gambaran tentang sorga yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala selalu digarisbawahi bahwa bukan hanya itu. Tingkat yang tertinggi dari sorga yang digambarkan itu adalah tingkat yang tertinggi yang dapat terjangkau oleh nalar dan pengalaman orang dulu. Itu sebabnya misalnya di dalam Al-Quran banyak cerita tentang buah, ya kan? Tidak ada cerita tentang buah durian, kenapa? Karena mereka tidak tahu durian. Kita sekarang ini menyesuaikan diri kita dengan kenikmatan itu. Ada orang berkata, oh di sorga ada istana-istana, ada air yang mengalir, ada kebun-kebun. Boleh jadi orang Indonesia berkata, ah itu biasa-biasa saja kalau begitu. Tidak, bukan itu yang dimaksud. Ya, yang dimaksud itu memberikan gambaran yang paling indah dalam benak orang ketika itu. Nah, padahal ada penjelasan bahwa bukan hanya itu. ada penjelasan bahwa sorga yang digambarkan dengan kenikmatan jasmani itu tidak ada artinya dibanding dengan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ridha Allah itu tidak ada artinya dibanding dengan melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi jangan alal ara'iki yang zurun, mereka itu berada di divan-divan yang diselubungi dengan kain yang sangat halus, yang zurun, melihat. Apa yang dia lihat kira-kira? Dia lihat di sekelilingnya penuh dengan kenikmatan. Atau ada yang berkata, dia lihat siapa yang pernah menganiaya mereka dulu. Dia pergi ke neraka, fattala'a para, dia lihat, oh itu musuh saya. Tapi makna yang lebih baik, dia di dipan-dipan melihat kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kenapa kita katakan dia melihat kepada Tuhan? Itu ada perbedaan pendapat ulama kan? Apa bisa dilihat Tuhan atau tidak? Nah, itu ayat, wujuhun yawma izin nadhira, nadhira ila rabbiha nadhira. Ahlu sunnah berkata, bisa dilihat Tuhan. Ya, Mu'tazilah berkata tidak bisa. Mari kita lihat di sini. Di sini dia katakan, alal ara'iki yang durun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Engkau mengenal dari wajah mereka kecemerlangan, keindahan akibat kenikmatan yang mereka dapatkan. Nadrah, wujuhun nadhirah ila rabbiha nadhirah. Jadi kalau begitu yang dimaksud di sini adalah melihat Tuhan. Kenikmatan melihat Tuhan jauh lebih besar dari ridhanya. Sedang ridhanya, waridwanun minallahi akbar, ridha Allah walau sedikit itu lebih hebat daripada sorga yang berupa istana-istana makanan bidadari dan bidadara yang ada di sana. Alal ara'iki yang durun ta'rifu fi wujuhim nadratan na'im, yusqawna min rahiqin makhtum, khitamuhu miskun, wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin saya akan mencermati dari redaksi, susunan redaksi ayat-ayat yang tadi dari mungkin dari awal surat. Di situ disebutkan al-mutaffifin, terus wailu yawmaidzil lil mukadzibin. Apakah dalam korelasi runtunan cerita tersebut, apakah dapat dikatakan bahwa al-mutaffifin itu termasuk dalam kategori al-mukadzibin, yaitu orang yang mendustakan agama? Mungkin itu saja. Jelas. Kalau dia percaya ada hari kebangkitan, ada hari pembalasan, dia tidak mungkin akan curang. Kalau saudara percaya bahwa kalau saya melakukan ini pembalasannya begini, sanksinya begini, tidak akan melakukan. Jadi sebenarnya secara tidak langsung, wailun lil mukadzibin, wailun lil mutaffifin, celaka kerugian ini bagi yang melakukan kecurangan dan standar ganda itu. Baru selanjutnya wailun yawma idzin lil mukadzibin, di sini ditekankan kecelakaan dan kebinasaannya pada hari itu, yakni hari kebangkitan. Kalau wailun lil mutaffifin, bisa kecelakaan dan kerugian di dunia, bisa kecelakaan dan kerugian di akhirat. Tapi kecelakaannya yang paling besar adalah di akhirat, itu yang ditunjuk dengan wailun yawma idzin lil mukadzibin, termasuk di antaranya al mutaffifin. Ya kan? Sudah jelas. Kita lanjut. Innal abrara lafi na'im alal ara'iki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Kita sudah bahas itu. Alal yusqawna mir rahiqin makhtum, mereka itu disuguhi minuman dari rahiq makhtum. Rahiq itu artinya khamr. Makhtum yang dilak. Dilak di apa namanya? Ditutup ya. Isolasi. Ini berarti sesuatu yang dilak, sesuatu yang disimpan dan sebagainya, itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Bahkan sekarang pun itu dikenal ada minuman keras yang disimpan bertahun-tahun, ya itu semakin bagus. Ini gambaran dari itu. Yusqawna mir rahiqin makhtum. khitamuhu miskun. Ada yang baca khatimuhu miskun. Misk, aroma yang harum. Ya. Ada orang minum minuman keras, aromanya buruk. Ini khitamuhu, aroma yang keluar dari akhir dia punya minuman itu begitu harum semerbak. Bisa juga mirrahiqin maktum, ya kan? Khamer yang ditutup, yang dilak, alat atau bahan yang digunakan melaknya itu apa? Parfum yang begitu indah. Anda biasa lihat botol, ya ditutup, botolnya ini. Tidak, ini dibuat dari misk. Khitamu miskun. Hebat gak ini? Luar biasa. Tahu apa kata Allah? Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dalam hal itu, untuk memperoleh itu, mari kita berlomba-lomba memperoleh. Yatanafas al mutanafisun. Perlombaan untuk meraih kenikmatan ini. Perlombaan untuk meraih akhirat itu tidak pernah menimbulkan perselisihan dan pertengkaran. Kenapa? Karena dia terlalu banyak tersedia. Perlombaan memiliki dunia itu yang bisa menimbulkan pertengkaran karena dunia terbatas. Berlomba untuk menjadi rektor bisa menimbulkan karena cuma satu. Ya. Tapi kalau akhirat terlalu banyak. Silahkan mari kita berlomba. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Wa mizajuhu min tasnim. Kembali lagi. Campurannya, campuran dari rahiq ini min tasnim. Tasnim itu terambil dari kata sanam. Anda biasa melihat unta, ada punuknya. Nah, itu namanya sinam. Puncak. Jadi tasnim itu sesuatu campurannya adalah sesuatu yang berada pada puncak sesuatu itu. Apa itu? Tasnim itu apa? Dijelaskan oleh ayat berikutnya. Ainan yashrabu bihal muqarrabun. Itu tasnim adalah satu mata air yang dari sana minum hamba-hamba Allah yang dekat kepadanya atau yang didekatkan oleh Allah kepadanya. Wa mizaju min tasnim. Baru dia katakan innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun. Tokoh-tokoh kaum musyrik yang penuh kedurhakaan, sesungguhnya orang-orang yang durhaka, kanu dahulu waktu di dunia terhadap orang-orang beriman selalu menertawakan dan mengejek. Ya, masa Nabi begitu. Sampai sekarang masih ada juga yang begitu ya. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun wa idza marru bihim yataghamazun. Kalau mereka melewati kaum mukmin itu, mereka yataghamaz itu menghinanya, mengejeknya dengan kerlingan mata, dengan alis. Ada satu orang pakai jilbab, itu coba itu pakai jilbaban. Ya. Bisa begitu yataghamazun. Ada satu orang itu kanu minal ladzina amanu yataghamazun. Ada satu orang pergi salat begini-begini diejek. Coba lihat itu. Ada. Itu yang dimaksud. Wa idza marru bihim yataghamazu wa idza qalabu ila ahlihim inqalabu fakihin. Kalau orang-orang yang penuh dosa ini kembali kepada keluarganya habis mengejek dan sebagainya, mereka kembali dengan penuh kebanggaan, penuh keangkuhan, penuh rasa gembira. Kenapa? Karena berhasil mengejek tadi. Itu sikap orang-orang yang berdosa setiap saat terhadap orang-orang yang beriman. Maka apa jadinya? Wa idza ra'awhum qalu inna ha'ula'i ladhallun. Dan kalau mereka melihat itu orang-orang mukmin, dia berkata, "Oh, itu orang sesat." Itu orang muslim itu benar-benar bodoh ya, sesat, enggak tahu jalan itu. Masa dia letakkan dahinya di tanah? Masa dia pergi haji laki-lakinya pakai pakaian kayak gitu? Masa dia keliling itu batu-batu yang ini? Orang sesat. Masa dia percaya Quran? Itu sikap orang-orang yang durhaka terhadap orang-orang yang beriman. Wa ma ursilu alaihim hafizin. Mereka menghinanya, padahal orang-orang kafir itu tidak ditugaskan untuk menegur atau memberikan penilaian kepada orang beriman. Tuhan yang memberi penilaian. Kenapa Anda mau beri penilaian? Anda dia ada tugas. Itulah. Atau bisa juga wa ma ursilu alaihim hafizin, masih lanjutan penjelasan tentang sikap orang-orang yang durhaka itu. Mereka berkata apa? Ini orang-orang Islam ini menyuruh kita beriman, padahal dia tidak ditugaskan untuk membimbing kita. Ada yang bilang begitu. Wa ma ursilu alaihim hafizin. Falyawmalladzina amanu minal kuffari yadhakun. Maka hari ini, sekarang, kapan itu sekarang maksudnya? Hari kiamat. Orang-orang yang beriman itu menertawakan orang-orang kafir. Kalau dulu di dunia mereka menertawakan orang muslim, sekarang di akhirat orang beriman menertawakan mereka. Kenapa kira-kira mereka ditertawakan? Ada ulama berkata, ya dia lihat disiksa dia tertawa. Itu sebenarnya saya kurang serek menerima pendapat itu. Ya. Ada pendapat yang lebih baik, dikatakan begini. Itu orang beriman secara terpaksa ketawa. Karena apa? Dia lihat itu orang-orang kafir disiksa. Sebagian siksaan itu lucu, sehingga tertawa. Bagaimana misalnya, hei orang kafir, mau keluar dari neraka, ayo diantar. Itu ada pintu tuh, kamu keluar aja di sana. Sampai di pintu sana, ditutup itu pintu. Itu menertawakan. Nah ini yang dimaksud. Ya toh? Wal yawmal ladina amanu minal kuffari yadhakun alal araiki yanzurun. Mereka itu melihat keadaan ini sambil duduk bertelkan di divan-divan yang berselubung itu. Araik itu seperti yang kita terangkan tadi, duduk. Jadi mereka santai sekali melihat lawan-lawannya itu, disertai dengan kesyukuran dan kenikmatan kepada Allah. Lalu diakhiri hal suwibal kuffaru makanu yaf'alun. Kita kalau kita terjemahkan, apakah orang-orang kafir itu diberi ganjaran dan balasan seperti akibat dari apa yang mereka lakukan? Apa memang diberi ganjaran seperti akibat dari apa yang mereka lakukan? Ya benar, ya Allah. Orang-orang kafir tidak diberi ganjaran kecuali persis seperti amalan-amalan mereka. Itu ada contoh, kita katakan begini. Sorga itu balasan anugerah Tuhan bukan karena amal Anda, tapi karena anugerah Allah. Tetapi neraka itu karena amal Anda. Dia seorang menanam benih, hasil dari benih itu yang diperoleh di neraka. Jadi yang salah siapa? Yang menanam benih. Ya kan? Nah, ini yang dimaksud. Hal suwibal kuffaru makanu yaf'alun. Saya kira jelas ya, itu akhir dari ini. Jadi keadilan Tuhan nyata sekali di sana, karena dia memberikan balasan yang baik kepada orang mukmin melebihi amalnya, tetapi dia tidak memberi balasan kecuali sesuai dengan amal orang-orang kafir itu, orang-orang yang durhaka itu. Ini sekelumit kandungan dari surah Al-Mutaffifin. Baik, kita akan melihat satu fragmen dan kemudian kita akan berdiskusi. Mama. Dari tadi Mama lihat kok Papa tampak bingung. Ada masalah apa, Pa? Sedang jatuh cinta ya? Ah, Mama bisa aja sih. Habis ngapain? Kok kelihatan kusut begitu? Papa akan cerita, tapi Mama harus menghadapinya dengan tenang dan jangan emosi ya, Ma. Memangnya Papa mau cerita apa sih? Masalah perusahaan ya? Betul, Ma. Senin depan adalah jatuh tempo pembayaran bank senilai 57 miliar. Sedangkan dari tagihan sampai hari ini hanya terkumpul 17 miliar. Jadi masih ada 40 miliar, Ma. Ya, itulah risiko bisnis. Astaghfirullahaladzim. Terus gimana dong, Pak? Halo? Halo, selamat siang. Siang, Pak. Bisa bicara dengan Bapak Ibrahim? Sebentar ya, Pak ya. Ini dari mana ya? Dari Bapak Rudi. Oh iya, sebentar, Pak ya. Ya. Ada apa, Di? Ah, Bu, ada telepon buat Bapak. Dari Pak Rudi. Apa kabar, Pak Rudi? Tumben nih, hari libur nelfon saya. Ada yang bisa dibantu, Pak? Maaf, Pak, saya minggu depan kami dibantu pembayaran kertasnya. Oh, kira-kira berapa ya, Pak, biayanya? Ya, yang lunas aja dulu, cuma 370 juta. Oke, Pak, nanti saya usahakan ya, Pak ya. Oke, Pak. Pak Rudi siapa, Pak? Pak Rudi. Itu yang bikin kertas label. Dia juga minta tagihannya minggu depan, Ma. Aku makin bingung, Ma. Di? Ya, Bu. Bapak mau teh panas, Pak? Oh, kayaknya boleh juga deh, Ma. Di, bikinin teh panas ya. Terus sekarang teleponnya dibawa. Baik, Bu. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum, Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo masuk, duduk. Kok baru nyampe, Lis? Iya, Ma, jadi kita mampir-mampir dulu. Najib, apa kabar? Kabar baik, Om. Katanya mau kuliah di Kairo. Kapan berangkatnya? Insya Allah rencananya bulan depan, Om. Bisa ikut Mas Najib ya, Pak? Hus, kamu kan belum resmi jadi istrinya. Gak boleh dong. Kamu ini kok pinginnya nempel terus? Iya dong, Ma. Mama ini gimana sih? Om, tadi Papa titip salam buat Om. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Kabar Papa dan Mamamu gimana? Sehat kan? Sehat-sehat, Om. Oh, syukurlah. Maaf, Om. Tante, terpaksa saya harus permisi dulu. Soalnya saya sudah ditunggu Papa. Rencananya saya mau diajak ke Panti Asuhan Al-Munawar. Oh, gitu ya. Gak minum teh aja dulu, Mas? Gak usah, Lis. Makasih. Makasih ya, Mas, ya. Iya, gak usah diantar, Lis. Aku biar sendiri aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ahmad ya? Iya. Apa kabar, Pak? Kabar baik. Begini, Pak Ibrahim. Iya. Barusan saya dikabari sama Najib. Tadi dia menemui Bapak Ibrahim di villa ya? Betul, Pak. Memang ada apa ya? Oh, gak ada apa-apa kok. Saya jadi ingat, kemarin saya menemui Fikri, keponakan saya yang bekerja di kantor Bapak. Iya. Dia bilang kalau Bapak Ibrahim sedang mengalami kesulitan keuangan. Begini, Pak. Maaf nih, bukannya saya mau ikut mencampuri urusan Bapak. Tapi bagaimana kalau saya ikut membantu meringankan beban pikiran Bapak? Maksud Bapak bagaimana ya? Ya, kalau memang saya boleh membantu, saya mau bantu. Kira-kira berapa yang dibutuhkan? Oh, betul, Pak. Kami memang sedang mengalami kesulitan keuangan, Pak. Karena ekspor kami menurun. Sedangkan Senin depan, kami harus bayar angsuran sebanyak 57M, Pak. saya sedang ada, Pak, dan belum dipakai. Bapak Ibrahim pakai dulu saja. Kalau begitu, besok saya suruh sekretaris saya untuk mengatur transfernya. Begitu dulu ya, Pak. Ini sinyalnya putus-putus nih. Halo? Halo? Halo, Pak. Loh, kok putus ya? Aduh. Ma? Ya, Pak. Ada apa? Ma, alhamdulillah, Ma. Pak Ahmad, papanya Najib. Beliau mau bantu kesulitan keuangan kita, Ma. Beliau mau pinjamkan dana untuk kita. Terus, bagaimana cara mengembalikannya nanti, Pak? Nah, itulah, Ma. Karena tadi sinyalnya putus, besok pagi, Papa mau temui beliau di kantornya. Beliau memang seorang Muslim yang ringan tangan mau membantu sesamanya, ya, Ma. Alhamdulillah. Ada apa sih, Ma? Gak ada apa-apa. Rahasia-rahasiaan ya, Ma. Gak ada rahasia kok. Sudah, yuk kita makan. Ayo. Sudah. Laper nih, Ma. Baik, silahkan. Makasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tayangan tadi mengilustrasikan kepada kita bahwasanya tantangan umat Islam pada saat ini sangat berbeda dengan tantangan umat Islam pada waktu Nabi. Jika kita mencermati sejarah perjalanan umat Islam pada waktu Nabi, perjuangan mereka lebih kepada perlawanan kepada orang kafir. Beda dengan saat ini. Saat ini umat Islam lebih menekankan perjuangan mereka kepada bagaimana memperkuat ukhuwah sama umat Islam itu sendiri. Meskipun sebenarnya hal ini dimungkinkan oleh adanya kekhawatiran oleh saudara-saudara kita yang Muslim yang lebih banyak menghuni pedesaan, mereka dikhawatirkan akan menjual iman mereka dengan kepada non-Muslim yang seringkali menyapa mereka dengan sedikit materi. Kekhawatiran itu pun sebenarnya sudah ada pada masa Nabi yang dalam hadisnya itu kadal fakru ayyakuna kufran. Menurut Bapak, fenomena seperti ini akan seperti apa di masa yang akan datang? Kaitannya dengan masa depan umat Islam. Terima kasih. Satu dulu. Ada beberapa hal yang bagus ya kita lihat. Dulu pada zaman Nabi, ada orang-orang, sahabat-sahabat Nabi, membantu non-Muslim. Setelah sekian lama dibantu, mereka itu tidak mau masuk Islam. Maka sebagian dari mereka memutuskan bantuannya. Karena kata untuk apa dibantu, dia tidak mau masuk Islam juga. Maka turun firman Allah. Laisa alaika hudahum walakinallaha yahdi man yasha wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Bukan tugas kamu menjadikan mereka itu mendapat hidayat dan masuk Islam. Itu Allah yang memberi tugas itu. Lanjutkan pemberian bantuan itu. Karena apapun kebaikan yang kamu berikan kepada siapapun, maka itu kembalinya kepada kamu. Apa yang dimaksud di sini? Bahwa keimanan itu, keislaman itu, hidayah itu bukan tugas manusia. Itu adalah wewenang Allah. Sebenarnya semua umat beragama yakin bahwa Allah Maha Kuasa. Seandainya Allah mau, bisa enggak dijadikan semua orang ini Muslim? Lau syaa Allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Semua umat beragama yakin bahwa Tuhan itu Maha Kuasa. Karena itu sebenarnya keliru. Dari siapapun, apa itu umat Islam atau non-Muslim, yang ingin lebih bersemangat dari Tuhan. Tuhan memberikan kita kesempatan, siapa yang mau beriman silakan beriman, siapa yang mau ini. Jadi sebenarnya menganjurkan agama dengan jalan memberikan iming-iming atau dengan jalan memberi ancaman sama sekali tidak direstui oleh Tuhan, siapapun Tuhan yang Anda sembah. Tugas kita memang sekarang ini memberi bantuan kepada siapa yang butuh. Baik itu Muslim maupun non-Muslim. Bisa tidak diberikan bantuan kepada non-muslim? Bisa saja. Siapapun yang butuh kita berikan bantuan. Memang al-aqrabuna aula bil ma'ruf. Semakin dekat kita kepada seseorang, semakin wajar dia yang diberi bantuan lebih dulu. Ya kan? Jadi kalau ada keluarga, beri dulu bantuan pada keluarga. Kalau ada sebangsa, beri dulu bantuan kepada yang sebangsa, baru beri bantuan kepada yang lain. Demikian seterusnya ya. Itu ajaran Islam. Nah, kita jangan meniru yang keliru, jangan melakukan kesalahan yang serupa. Saya kira itu komentar saya ya. Oke. Baik. Siapa lagi? Anda, silakan. Pertanyaan saya, Pak, misalnya kalau kita beribadah itu karena mau mengharapkan apa yang telah dijanjikan banyak dalam berbagai macam ayat dalam Al-Quran, surga, kemudian takut kepada neraka, apakah ini tidak akan menjebak kita pada sifat syirik ya? Sebagaimana dalam ilmu tauhid diungkapkan bahwa peribadatan yang tidak diiringi dengan, yang tidak dilatar belakangi oleh kedekatan kepada Tuhan, itu akan bisa beralih pada syirik. Kegiatan ibadah akan diterima oleh Allah, tidak dapat dinamakan syirik, tidak dinamakan tidak ikhlas, selama itu sesuai dengan tuntunan Allah. Saya akan bertanya pada Anda. Ada orang naik haji, ya, harus ikhlas karena Allah ya. Harus ikhlas karena Allah. Boleh enggak naik haji sambil dagang cari untung? Boleh. Jadi berarti haji itu tetap ikhlas walaupun Anda mencari keuntungan, karena apa? Allah memperkenankan itu. Ya kan? Ingat itu ayatnya yang memperkenankan dagang waktu musim haji. La junaha 'alaikum an tabtaghu fadlan mir rabbikum. Dibaca oleh Ibnu Abbas sebagai penjelasan fi mausimil hajj. Nah, sekarang beribadah untuk dapat surga diperkenankan Allah atau tidak? Selama diperkenankan, itu bukan syirik. Jelas. Kita bisa mengambil kesimpulan, apa kesimpulan kita dari surah Al-Mutaffifin ini? Sebenarnya apa yang kita kemukakan tadi itu sudah bisa menggambarkan kesimpulan bahwa seseorang hendaknya dituntut untuk beramal soleh, melakukan kegiatan sosial yang sebaik-baiknya, menyangkut semuanya, melakukan hubungan yang harmonis, menyangkut semuanya, karena itulah buah dari kepercayaan tentang adanya hari kiamat. Dan di hari kiamat buah itu akan terlihat, yang tidak melaksanakan tuntunan ini masuk neraka dengan segala siksanya, yang melaksanakannya masuk surga dengan segala siksanya. Sedang siksa-siksa yang digambarkan itu banyak-banyak berkaitan dengan hal-hal yang difahami oleh mitra bicara ketika itu. Ya kan? Nah, keindahan surga yang begitu hebat tidak terlukiskan oleh kata-kata, namun setiap orang dituntut untuk berlomba-lomba meraih sebanyak-banyaknya dari surga itu. Ya toh? Nah, sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pembalasan terhadap orang-orang yang melecehkan orang-orang yang beragama, yang melecehkan umat Islam. Dan ketika itu, kalau di dunia ini mereka menertawakan umat beragama, menertawakan umat Islam, maka kelak di hari kemudian mereka akan ditertawakan. Saya kira itu kesimpulan dari surah Al-Mutaffifin ini. Baik, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu serta pengetahuan seseorang sangat berpengaruh dalam kehidupannya sehari-hari. Meski begitu, seyogianya mereka juga berlaku baik dan beramal baik sebagai buah dari nikmat Tuhan yang diberikan kepada manusia. Pemirsa, sayang sekali hanya sampai di sini saya, Sandrina Malakiano, menemani Anda dalam Tafsir Al-Misbah mengenal Juz Amma bersama Ustadz Quraisy Shihab. Semoga bermanfaat. Saya pamit dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.